Jika kau memang bukan pasanganku, aku akan menjauhi dirimu. Jika harus ku lupakan dirimu, lebih baik sekarang. Katakanlah, jangan diam, bicaralah sayang. Sebenarnya kamu sudah tak ada. Sekuatnya aku kamu coba tertawa. Sejujurnya ini terlalu sakit sayang. Ini sakit sayang. Ku rela berpisah denganmu. Kata Katakanlah, jangan diam, bicaralah sayang. Sebenarnya kamu sudah tak ada. Sekuatnya aku kamu coba tertawa. Sejujurnya ini terlalu sakit sayang. Ini sakit sayang. Ku rela berpisah denganmu. Kita memang harus pisah. Katakanlah, jangan diam, bicaralah sayang. Hari ini lebih baik untuk yang terbaik. Oh, sebenarnya aku kamu coba tertawa. Sejujurnya ini terlalu sakit sayang. Ini sakit. Kita memang harus pisah.